karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tabahkanlah hati dalamku menjalani kehidupan.